Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi Tashhih Limatan Al-Ajurumiyyah karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Tapi sebelumnya, bagaimana yang kita ketahui, ya, kita ada tugas, ya, PR dari pelajaran kita sebelumnya. Alhamdulillah, dari ada 3 orang yang setoran PR-nya, menjawab PR-nya, ya. Aswandi, ya, Aswandi, kemudian Halwan melalui WhatsApp, dan Aziz Nufal Afif, ya. Ada 3 orang yang alhamdulillah menjawab. Yang lainnya mungkin mau lihat-lihat dulu. Baik, kita akan coba jawab dari PR yang sebelumnya. Yang pertama adalah ihtajibi min akhika. Min hamiki. Ya, ihtajibi min hamiki. Ya, ada yang jawab tapi keliru. Ihtajib min min hamika. Ihtajib min ahamika. Ini soalnya sudah salah, ya. Ya, yang benar soalnya adalah ihtajibi min hamika. Berhijablah engkau dari iparmu. Ihtajibi fi'lun fi'lu amrin. Ihtajibi fi'lu amr. Kalau fi'lu amr berarti dia mabni. Nah, mabninya apa? Mabni ala hadfi an-nun. Mabni ala hadfi an-nun. Ya, ini mungkin faedah baru. Ya, faedah baru. Nanti kita akan dapatkan pada babnya, tapi ya nggak apa-apa kita jelaskan sekilas. Ya. Bahwasanya fi'il amr itu kaidahnya adalah dia mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya, nanti kita akan jelaskan sedikit. Fi'il amr itu mabninya ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Ya. La mahala lahu min al-i'rab. Walya. Alya. Dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, ya-nya ya al-mukhatabah. Min harfu khafdin atau jarrin mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hamika, hamiki, hamiki. Ya, ismun man majrurun atau makhudun bi min. Ada yang menjawab hamiki mudhafun, mudhafun. Nah, ini yang perlu kita pahami, mudhaf itu bukan i'rab. Ya, yang i'rab itu mudhafun ilaih. Sementara mudhaf itu maksudnya i'rab itu dia bukan posisi i'rab. Seperti fa'il, maf'ulun bih, mubtada, khobar, mudhaf enggak? Karena mudhaf itu bisa jadi dia posisinya sebagai mubtada, posisinya bisa sebagai khobar, posisinya sebagai fa'il, posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Dia tidak, bukan mauqi'ul i'rab, bukan mauqi'ul i'rab, bukan posisi i'rab, bukan. Jadi kalau kita mau, atau kita mendapatkan isim yang dia adalah mudhaf, kita tidak sebutkan ketika mengi'rabnya, oh dia adalah mudhaf, tidak. Karena mudhaf itu tidak menunjukkan bahwasanya menunjukkan keadaan i'rabnya, apakah majrur, apakah marfu, apakah mansub, tidak. Karena mudhaf bisa saja dia marfu kalau dia mubtada. Ya, abuka qa'imun. Ya, bisa jadi dia mansub kalau dia maf'ulun bih. Ra'aitu abaka. Ya, bisa jadi dia majrur. Ya, ini makanya perlu diingatkan, ketika kita mendapatkan dia juga dalam keadaan mudhaf, kita tidak menyebutkan mudhafnya sebagai i'rabnya. Ya, ingat, mudhaf itu bukan posisi i'rab. Mudhaf bukan posisi i'rab. Yang posisi i'rab, ya, itu dia ketika itu sebagai apa? Ya, apakah sebagai mubtada, sebagai khabar, dan lain sebagainya. Baik. Hamiki ismun majrurun. Nah, sekarang hamiki dia sebagai isim yang majrur. Bukan, kita lihat mudhafnya nanti. Makanya ketika mengi'rab, mudhaf itu belakangan. Ismun majrurun aw makhfudun bimin. Ya, dan ini syahidnya wa alamatu khafdihi au jarrihi alya'u niyabatan anil kasrah li'annahu Nyebatan li'annahu minal al-asma al-khamsah. Wahuwa baru kita sebutkan. Wahuwa mudhaf. Ya, itu caranya. Walqaf, nah beda dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah posisi i'rab. Karena namanya mudhaf ilaih, pasti dia dalam keadaan majrur atau makhfud. Ya. Al-makhfudat, kalau kita bicara al-makhfudat atau al-majrurat minal asma, ya, ada tiga. Al-majrur biharf, al-majrur bil-mudhaf, atau mudhaf ilaih, al-majrur, ya, bitiba', ya, karena kan dia mengikuti yang sebelumnya. Al-kaf, domirun, muttasil, mabniun, ala al-kasr fi mahalli jarrin atau khafdin mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Ihtajibi min hamiki. Ihtajibi fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun la mahalla lahu minal i'rab. Al-ya'u damirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Min harfu khafdin atau jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hamiki, hamiki ismun majrurun atau mahfudun bimin wa alamatul khafdi atau jarrihi al-ya' niyabatan anil kasra li'annahu minal asma'il khamsah. Wahuwa mudhaf al-qaf mumirun muttasil mabni alal kasar fi mahali jarin antar khafdin mudhafun ilaih. Baik, sekarang kita kaidah pada fi'il amr. Al-kaidah, ya, di sini al-kaidah fi fi'il al-amr. Apa kaidahnya? Itu dari sisi i'rabnya. Ya, fi'lu amrin mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Fi'lu amrin mabniun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Ya, ini kaidahnya. Fi'lu amrin mabniun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Fi'il amr itu mabninya ala apa? Ya, sesuai keadaan jazamnya ketika dia menjadi fi'il mudari'. Ya, misalnya uktub. Uktub, misalnya uktub. Uktub fi'il amr. Ya, mabni ala sukun. Kenapa dia mabni ala sukun? Karena uktub ketika menjadi fi'il mudhari majzumnya dengan sukun. Lam yaktub misalnya. Lam yaktub. Baik, yaktub mabni majazum bilam wa alamatul jazmihi as-sukun. Bagaimana kalau lam yaktubu? Lam yaktubu, yaktubu mabni, ya, majazum bilam wa alamatul jazmihi hasfun nun lianahu minal amsilatil khamsah. Maka ketika dia menjadi fi'il amr uktubu, ya, uktubu, maka uktubu mabni ala hasfin nun. Uktubu mabni ala hasfin nun. Ya. Contohnya lagi misalnya Ud'u Allah, ud'u Allah. Ya. Apa i'rab ud'u? Kita kembalikan ke fi'il. Ya. Fi'il amarnya atau fi'il mudhari'nya. Lam yada'u. Misalnya, lam yada'u. Yada'u fi'il mudhari' majzumun bilam wa lam tujazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-waw. Maka ud'u Allah, ud'u ud'u fi'il amar mabni ala hadfi harfil illah. Mabni ala hadfi harfil illah. Ya, ini keadaan fi'il amrin mabniun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Ya, misalnya kita ambil contoh. Di bawah, uktub. Mabni ala as-sukun. Ya. Kenapa? Karena lam yaktub. Madzum alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Uktubu. Mabni ala i anun. Ya. Kenapa? Lam yaktubu alamatu jazmihi hasfu anun. Is'a misalnya, atau udu'u. Udu'u. Mabni ala hadfi harfil illah. Lam yad'u alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Ya, Fandi pepet-pepeti. Ini kaidah pada fi'il amar. Nanti ya, ini sekilas saja, mudah-mudahan nanti pada babnya, pada bab yang berkaitan dengan fi'il amar, kita bisa membahasnya. Apa itu kaidahnya? Fi'il amrin mabni ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Baik. Kita sekarang masuk pada jawaban soal dari soal yang kedua. Ya, dari ayat wayas alunaka an dhil qarnain. Dhil qarnain. Baik. Al-waw, kita sudah dapatkan faedah. Kalau ada al-waw, kita mengirab ayat kemudian didahului oleh al-waw, ya, paling gampang kita katakan apa? Ala hasab ma qablahu atau ma qablaha. Ya karena apa? Karena kita tahu bisa jadi dia wow-nya ya wow atof atau wow yang lainnya, karena wow tidak hanya wow atof. Karena wow tidak hanya wow atof. Yas'alunaka. Fi'lu yas'alunaka fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutu anun niyabatan anil dhammah li'annahu li'annahu minal amthilati al-khamsah ya atau al-af'al al-khamsah. Yas'alunaka fi'lun mudhari'un marfu'un wa natrafi'i thubutun nun niyabatan 'ani dhammah li'annahu minal amthilati al-khamsah aw al-af'al al-khamsah. Al-waw dhamirun muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in qa'ilun. Al-Kaf, nah, ada yang jawab, nunnya adalah, kemudian di, setelah waw, kemudian di Arab, an-nun, iwadun, anitanwin, filismin mufrad. Nah, ini kurang tepat, karena nun yang ada pada fi'il mudhari, al-amsiratul khamsah, berbeda dengan nun yang ada pada apa? Pada musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Ya. Nun yang ada pada fi'il mudhari' itu adalah alamat i'rab. Ya. Alamat i'rab. Adapun nun yang ada pada isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim itu adalah iwad anit tanwin. Dan ingat bahwasanya tanwin itu alamat isim bukan alamat fi'il. Al-Kaf domir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih an harfu khafdin atau jarin mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab dhil qarnain ya di ismun majrurun atau makhfudun bi an wa alamatu khafdihi au jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrah li'annahu minal al-asma al-khamsah wa huwa mudhafun. Al-qarnaini mudhafun ilaih. Nah, kita sebutkan mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih itu apa? Mudhafun ilaih itu adalah i'rab. Mauqi'ul i'rab. Ya, al-qarnaini mudhafun ilaih majrurun. Au mahfudun. Wa alamatu jarrihi atau khafdihi al-ya, ya, niabatan anil kasrah li'annahu isim li'annahu musanna li'annahu musanna wa nun baru nun yang ada pada al-musanna kita katakan apa? Iwabun anit tanwin fi ya fi al-ismi al-mufrad fi al-isim al-mufrad. Baik. Kita ulangi yas'alunaka fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini tambahan. Ya, litajarrudihi anin nasib wal jazim. Walau tarafi'i thubutun nun yabatan al-dhammah li'annahu min al-amsilatil khamsah au al-afalil khamsah. Al-waw dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-kaf dhamirun mutasil mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. An harfu khafdin aw jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Dhil qarnaini dhi ismun majrurun aw mahfudun bi an wa lam tu khafdihi aw jarrihi al-ya'u niyabatan al-kasra li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-qarnaini mudhafun ilaih majrurun aw mahfudun wa lam tujarihi aw khafdihi al-ya'u niyabatan 'anil kasra li'annahu musanna wa nunu iwadun min tanwin fil ismi al-mufrad. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, pertemuan kali ini kita cukupkan dengan menjawab atau menjawab PR, ya. Baik. Bagi yang menjawab silakan dicek jawabannya apa yang sudah benar atau apa yang tadi ada yang anda koreksi, ya silakan diperbaiki. Naktafi lahuna. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.